Allah ibarik fik. Nawasil, kita lanjutkan jalsah ke 7. Indana harfu dal. Dal maftuha da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Makhraj huruf ini adalah dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri, dengan usuluh tanaya, pangkal gigi seri al-ulya, atas. Di antara sifat dal adalah jahru, yakni keluar tanpa aliran nafas. Da, ayam. Bukan da, da ada nafas yang mengalir. Diusahakan ditahan suaranya, apa namanya, nafas ditahan. Da, da, da. Kemudian syiddah, syiddah yakni tertahan suaranya. Nah, sifat syiddah ini sebagaimana rokhawah juga akan tampak tatkala huruf-huruf kita sukun. Istifal yakni tipis. Baik. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Kalau kita melihat huruf ini sama dengan huruf ta dalam hal makhraj. Da. Da. Ya. Namun tentunya perbedaan ada pada sifat, ya. Ada perbedaan pada sifat di mana ta yakni lebih lemah. Ada nafas yang mengalir, ada hams, da. Adapun da tidak ada hams. Laula al-hams lakanat ta dalan. Lakanat ta udalan. Lakanat dalu ta'an. Tayyib. Naqra ta da. Ta da. Ha da ba. Ha da ba. Ha da fa. Ha da fa. A da ba. A da ba. Ja da da. Ja da da. Ba da a. Ba da a. A da da. A ba da. Kha da da. Kha da da. A ba ta fa. A ba ta sa. Ja ha kha da. Ja ha kha da.